Sungguh cantik manis, hatiku tertawan, wajahnya ayu rupawan sayang, bagai bulan di kayangan, nan jauh di balik awan. Gayanya yang manja selalu dipuja, rambutnya ikal berderai sayang, membikin hati pemuda terkenang selalu padanya. Siapakah gerangan dianya yang selalu datang menggoda? Dalam mimpi ia datang menjelma, tapi hanya selayang pandang dia pun segera menghilang. Ah tapi sayang sayang, hanya selayang pandang dia pun segera menghilang sayang dari pandangan.